Alhamdulillah wassalatu wassalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Nasihatil Nisa karya Ummu Abdillah Al-Wati'iyah hafizahallahu ta'ala. Kita sampai pada halaman 65. Ini dosa lisan yang ke-12. Ini 65. Yaitu al-qila wal-qal. Nanti akan dijelaskan pengertiannya. Fi sahihain dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Dari Nabi SAW. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah haramkan kalian untuk uquqal ummahat. Yaitu durhaka dengan ibu. Wawak dalbanat dan memendam anak perempuan hidup-hidup. Wa man'a wahad. Man'a artinya tidak mau menunaikan kewajiban berkenaan dengan harta ataupun jasa. Wahati dan menuntut dan meminta harta atau jasa yang bukan menjadi haknya. Maka ini dan yang lebih jelek manakala terkumpul pada seorang dua hal ini sekaligus. Misalnya seorang suami yang tidak melaksanakan kewajiban finansialnya, namun dia meminta layanan kepada istrinya sesuatu yang tidak menjadi haknya. Atau sebaliknya, istri yang tidak menunaikan kewajibannya dan dia menuntut dan meminta sesuatu yang tidak menjadi haknya. Kemudian, dan Allah membenci kalian, membenci tiga hal, kila waqal, wa kathrata su'al, banyak bertanya, hal-hal yang tidak perlu. Di antaranya adalah bertanya tentang hal-hal yang bersifat privasi. Ini artinya dalam bahasa sekarang, termasuk dalam hal ini adalah kepo, hal-hal yang berkenaan dengan privasi orang lain. Masalah keluarganya dan detail-detail dalam masalah keluarga. Nah, ini kasrata soal atau banyak meminta, yaitu banyak meminta harta, manakala seorang itu boleh ngemis, boleh minta bantuan orang karena kondisinya yang memang membolehkan demikian, namun tidak diperbolehkan bolak-balik dan terlalu sering meminta. Kemudian yang ketiga adalah wa'idu'atul mal dan menelantarkan harta. Yaitu memiliki harta namun tidak merawatnya sehingga rusak dan tidak termanfaatkan atau tidak menjaganya sehingga dicuri orang. Demikian juga itu atul mal adalah membelanjakan harta tidak dalam peruntukan yang dibenarkan oleh syariat. Dan hadis ini adalah salah satu hadis yang ada dalam Kitabul Jami' min Buluhil Maram. Dan wanita dalam masalah qila wa qal, itu ada yang mustakthiratun, ada yang memperbanyak dan ada yang mempersedikit. Dan banyak dari wanita yang menggunakan lisannya untuk asik berbicara dalam masalah ini dan semacam itu, kecuali orang-orang yang Allah sayangi. Nah, apa makna kila waqal? Dan makna kila waqal ya, dijelaskan oleh Ibn Abdul Bar al-Maliki. Nama asli beliau adalah Yusuf Ibn Abdillah. Dan beliau adalah ulama Spanyol. Di kitabnya At-Tamhid. Tamhid ini syarah kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik. Kata Ibn Abdul Bar, makna kila waqala wallahu a'lam adalah ngobrol dalam perkara yang tidak ada manfaatnya. Yaitu min ahadisin nasi, ngobrolkan tentang orang. Ngobrolkan tentang orang. Maka kila waqala itu banyak bicara yang tidak perlu. Banyak bicara dalam hal yang tidak bermanfaat. Obrolan orang yang tidak bermanfaat. Al-hadis mimma la fa'idata fihi min ahadisin nas. Yaitu pembicaraan yang dilakukan oleh banyak orang dalam hal-hal yang tidak ada perlunya. Banyak ngomong gitu. Itu ahadisun nas. Kila waqal berdasarkan penjelasan Ibn Abdul Bar. Dan sudah jamak dikenal bahasanya perempuan itu banyak ngomong kecuali orang-orang yang Allah sayangi. Sudah jamak diketahui bahasanya perempuan itu cerewet, ilaman rahimullah. Meskipun cerewet itu bisa saja satu hal yang terpuji ketika seorang istri cerewet, suaminya tidak kunjung berangkat ke masjid. Suaminya nunda-nunda pergi ke masjid, padahal sudah hampir komat, sudah hampir iqomah. Maka ini cerewet yang bagus. Namun jika cerewet tersebut dalam hal yang tidak ada manfaatnya, sekedar menyalurkan sahwat berbicara, nah ini yang tercela. Alati aktsaruha ghibatun, yang mayoritas obrolan tersebut adalah menggunjing, kemudian lagat, kemudian suara gaduh, kemudian wakadzib, istinya adalah informasi-informasi yang tidak akurat alias bohong. Wa man aktsara minal qila wa qal ma'al amati, dan orang yang memperbanyak qila wa qal, ngobrol mal'amati bersama umumnya orang, ngombyongi gitu kata orang Jawa, ngombyongi meramaikan orang yang sedang asik berbicara, maka lam yaslam minal khawdi fil batili, maka tidak selamat dari obrolan dalam perkara yang batil, yang tidak benar. Tidak selamat dari al-irtiyab, dari riba. Tidak selamat dari bohong. Wallahu a'lam. Sekian intaha. Sekian kutipan. Kemudian poin yang ke-13 adalah berkurangnya pahala orang yang berpuasa disebabkan dosa lisan. Terkadang pahala orang yang berpuasa itu berkurang disebabkan penyakit lisan. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yadak qaula zur." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, wal amala bihi, dan perbuatan yang haram, maka Allah tidaklah membutuhkan puasanya yang hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Diatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, bagian yang dia dapatkan dari puasanya adalah lapar dan dahaga. Betapa banyak orang yang sholat malam, bagian yang dia dapatkan dari sholat malamnya hanya as-saharu, begadang. Wasiyamu, Dan puasa yang benar itu lebih luas daripada sangkaan sebagian orang yang menyangka bahasanya puasa adalah tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan hubungan biologis. Fahuwa, puasa yang benar mencakup hal ini. Ya, ditambah mencakup puasanya anggota badan dari melakukan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Ya, kemudian ya, masih penyakit lisan yang ke-14 adalah nyanyian. Dan yang dimaksud dengan nyanyian di sini adalah nyanyian yang haram. Kalau dilihat lanjutannya, nyanyian yang haram adalah yang liriknya haram. Liriknya haram. Jadi contohkan dengan alladzi yasiful khududa, yaitu nyanyian yang mendeskripsikan pipi, maksudnya pipi perempuan. Yang isinya cerita tentang pipi perempuan yang cantik. Kemudian al-kududa. Tentang makna kudud. Kalau makna, kudud jamak dari koddun. Ya, maknanya al-qamah atau tinggi badan. Jadi yang dimaksudkan adalah mendeskripsikan perempuan, kecantikannya, ini tinggi semampai, orang nyebut boleh jadi isi nyanyiannya. Wanita cantik itu yang begini-begini, tingginya demikian, kutilang, kurus tinggi langsing, dan yang lainnya. Wa yuthiru rohbat al-jinsiyata, dan membangkitkan hasrat seksual. Wa yubihul muharama, dan isinya membolehkan hal-hal yang haram. Semacam minum khamar, dan zina, pacaran, dan yang lainnya. Maka nyanyian adalah suara setan sebagaimana penjelasan sebagian ahli tafsir untuk firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika. Surat Al-Isra ayat yang ke-64. Jadi kita lihat maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir. Ya, di Al-Mukhtasar fi Tafsir disampaikan maknanya adalah wastakhfif man istata'ta. Maka doronglah orang yang mampu engkau dorong dari mereka bisautika dengan suaramu yang mendorong kepada maksiat. Wasi' alaihim dan teriailah mereka bifursanika dengan tentaramu yang berkuda. Bikhailika maknanya fursan. Wa musyatika dan tentaramu yang berjalan kaki. Yang mengajak lita'atika untuk taat kepadamu. Nah, kata sebagian ahli tafsir, suara yang dimaksud dengan suara setan adalah nyanyian. Jadi, kembali ke nasihatil nisa. Dan ada pembahasan yang berharga yang dibawakan oleh Al-Alama Ibn Al-Qayyim di kitabnya Irasatul Lahfan. Fa'uhiluki alaihi. Ya, maka aku sarankan engkau, wahai muslimah, untuk membacanya. Uhiluka dari kata-kata ihalah. Ihalah artinya dialihkan kepada yang lainnya. Terjemah bebasnya, ya saya sarankan untuk lebih lanjut membacanya. Maka ini menunjukkan bahasanya, ya wanita muslimah hendaknya pintar baca kitab. Sehingga penulis Ummu Abdillah ya, menyarankan silakan baca pembahasan menarik tentang nyanyian di kitab Irasatu Al-Lahfan. Demikian juga buku karya Al-Albani rahimallahu dengan judul Tahrim Alat Al-Lahwi wa Tarbi, keharaman alat musik dan alat musik. Maka Ummu Abdillah atau Musannifah meminta kita untuk lebih lanjut membaca kitab ini. Maka waspadailah wahai muslimah, semoga Allah menyelamatkanmu dari mendengarkan nyanyian. Karena mendengarkan nyanyian itu melemahkan iman dan mengeraskan hati, kemudian memudahkan, mengentengkan orang untuk melakukan maksiat, ditambah buang-buang waktu. Maka meskipun orang beranggapan bahasanya itu bikin energik, bikin semangat, namun yang benar itu adalah satu hal yang melemahkan iman. Kemudian dosa lisan yang ke-15 adalah meratapi orang yang meninggal dunia. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukalah bagian dari umatku." Artinya ini dosa besar. Orang yang menampar pipi dan merobek kerah baju dalam rangka meratap, demikian juga orang yang berseru dengan seruan jahiliyah, yaitu seruan ratapan. Maka ini bentuk-bentuk niyahah. Dan Nabi katakan, laisa minna, bukan bagian dari kami, menunjukkan kalau ini dosa besar. Kemudian poin yang ke-16, alisanu qad yazni. Lidah itu terkadang berzina ketika ngomong jorok, ngomong sono. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas mengatakan, tidaklah aku lihat ada sesuatu yang lebih mirip dengan lamam. Lamam artinya dosa kecil. Dibandingkan ucapan Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka menurut Ibn Abbas yang tercantum dalam zina yang tercantum dalam hadis ini tergolong dosa kecil. Namun dosa kecil itu tidak boleh diremehkan. Karena dosa kecil ketika diremehkan dia menjadi dosa besar. Innallaha, hasnya Allah mencatat dan mentakdirkan atas manusia mendapatkan bagian dari zina. Yaitu zina majasi. Nah, atroka dzalika la mahalata. Dia akan menjumpai hal itu tidak boleh tidak. Maka zina mata adalah memandang, yaitu memandang lawan jenis. Zina lisan adalah ucapan, yaitu ucapan yang seronok dan nyerempet-nyerempet hubungan biologis dengan dan itu adalah obrolan dengan non mahram, bukan istri, bukan suami. Wan nafsu, sedangkan jiwa itu mengangan-angankan dan menginginkannya. Ya, berangan-angan untuk bersetubuh dan berzina dan menginginkan persetubuhan. Wal farju, nah ini kalau ini dosa besar. Yusaddiqu dzalika kullahu wa yukadzibuhu, mendustakan hal itu semua atau membenarkan itu semua atau mendustakannya. Dan di sini kita jumpai bahasanya tasdik, saddaqa yusaddiqu, membenarkan itu bisa dengan anggota badan. Di samping ada membenarkan dengan hati. Ya, maka lisan itu, adab tentang lisan demikian banyak. Ditulis khusus tentang lidah. Ini al-mu'alafat. Sejumlah buku khusus. Semisal karya Ibn Abi Dunya. Beliau punya buku khusus judulnya Asumtu wa Adabu Lisan. Diam dan Adab Lisan. Baihaqi juga punya buku khusus tentang ini. Seorang penyair mengatakan, alam tara miftahal fuati lisanahu idha huwa abda ma yakulu minal fami. Tidakkah engkau lihat kunci hati itu adalah lisannya, ketika dia menampakkan apa yang dia ucapkan dari mulutnya. Wa ka intara min samitin laka mu'jibu ziyadatuhu au naqsuhu fi takallumi. Dan seakan-akan engkau lihat orang yang diam, orang yang kediam itu orang yang kagum denganmu. Ya, ziyadatuhu au naqsuhu, maka tambahannya ataukah kurangannya fi takallumi, dalam berbicara. Lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu, falam yabqa ila suratul lahmi waddami. Lidah seseorang itu adalah separuh dirinya. Dan separuh yang kedua adalah hatinya. Maka hakikat manusia dua benda kecil ini. Lidahnya dan hatinya. Falam yabqa, tidaklah tersisa kecuali bentuk daging dan darah. Maka menjadi kewajiban kita semua untuk berdoa minta pada Allah agar Allah meluruskan lisan-lisan kita. Dan di antara doa Nabi SAW adalah wasaddid lisani, ya Allah luruskanlah lisanku. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Ibn Abbas mutawwalan dalam hadis yang panjang. Dan Nabi SAW mengajari sebagian sahabat, yaitu Syakal Ibn Humaid, untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kejelekan pendengaranku, wa min syarri basari, dari kejelekan penglihatanku, wa min syarri lisani, dari kejelekan lidahku, wa min syarri qalbi, dari kejelekan hatiku, dan wa min syarri mani, dari kejelekan air maniku. Dikeluarkan oleh Abu Dawud. Dan keduanya, doa yang pertama sadid lisani dan doa ini, dua hadis ini dicantumkan oleh Syekh Mukbil dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad. Wal khitab, meskipun hadis ini ditujukan wa in kana li hadza sahabi, ditujukan pada sahabat tersebut, dan hadis ini bersifat umum untuk semua umat, sebagaimana sudah baku dalam kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih mengatakan perintah Nabi untuk salah satu sahabat adalah perintah Nabi untuk seluruh umat. Nah, kemudian seorang penyair mengatakan, ihfad lisanaka ayyul insanu la yaltakhannaka innahu thubanu. Jagalah lisanmu wahai manusia, jangan sampai lisanmu itu menggigitmu. Innahu sesungguhnya lisanmu itu adalah ular. Kam fil maqabiri min qatili lisanihi. Betapa banyak di kuburan orang yang menjadi korban lisannya sendiri. Kanat takhafu liqa'ahu suja'anu. Dan adalah takut berjumpa dengan lisan suja'anu, para jagoan yang gagah pemberani. Nah, ini maka ini satu hal yang menarik. Lidah itu diperumpamakan dengan ular. Maka itu adalah ular yang bisa menggigit kita sendiri. Kemudian kita jadi korbannya sampai-sampai mati masuk ke kubur gara-gara ulah lisannya sendiri. Dan tidak ada satupun kata yang muncul dari mulut kecuali dicatat oleh dua malaikat al-muwakkala yang ditugasi untuk itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan kecuali di dekatnya ada malaikat yang raqib mengawasi, atid yang selalu hadir. Di sini ada kaulin. Kaulin ini isim nakirah. Dan nakirah dalam konteks nafi atau negasi itu didahului oleh ma. Tufidul umuma menghasilkan makna semua. Dan jika nakirah itu ditambahi sebelumnya kata-kata min, min kaulin, maka lebih kuat lagi menunjukkan kalau maknanya umum. Di antara ulama ada yang berpendapat laik tabu minal akwali, tidak ada perbuatan yang tercatat oleh malaikat kecuali yang mengandung pahala atau dosa. Adapun yang tidak mengandung pahala dan dosa tidak dicatat. Namun sehingga berdasarkan pendapat ini, maka dalam ayat di atas ada sesuatu yang dibuang kemudian yukudar ditakdirkan, dikira-kirakan. Takdirnya adalah mayal fidu min kaulin mustaujibin lil jazai. Tidak ada satupun ucapan yang mengharuskan untuk mendapatkan balasan, pahala ataukah dosa, kecuali dicatat oleh malaikat. Nah, maka di sini disampaikan dua pendapat ulama tentang makna surat Qaf ayat 18. Ada yang memaknainya spesifik, itu khusus untuk ucapan yang ada nilai pahalanya dan dosanya. Dan pendapat yang akan dikuatkan adalah pendapat yang lainnya yang mengatakan bahasanya ini maknanya umum. Yaitu semua ucapan baik ada nilai dosanya atau pahalanya atau tidak bernilai dosa dan pahala. Sampai-sampai erangan, aduhan itu juga tercatat oleh malaikat. Maka jawaban untuk pendapat yang mengatakan kalau ini spesifik adalah wal aslu adamul hadfi. Hukum asalnya tidak ada kata yang dibuang. Ya, sehingga tabaqal ayatu tetaplah ayat sebagaimana makna zahirnya yaitu bersifat umum untuk semua ucapan. Lihat Adwa'ul Bayan karya Sang Qaiti rahimallahu ta'ala. Nah, banyak wanita di zaman ini dan juga sebelum zaman ini tutliku lisanaha melepaskan lidahnya tanpa kendali untuk berbicara. Wa ka'annaha la tadri, seakan-akan dia tidak mengetahui dan tidak menyadari kalau dia akan mendapatkan balasan karena perbuatannya dan ucapannya. Jika ucapannya adalah kebaikan akan dapatkan balasan kebaikan. Jika ucapannya kejelekan akan mendapatkan balasan kejelekan, yaitu azab. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak dari Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat ke arah fihi mulutnya dan mengatakan asumtu illa min khairin. Dia diam kecuali dalam ucapan kebaikan, yaitu ucapan yang manfaat. Maka Mu'ad bertanya kepada Nabi, apakah kita akan mendapatkan hukuman gara-gara apa yang dikatakan oleh lisan-lisan kita? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk paha Mu'ad dan mengatakan, ya Mu'adu, thaqilatka ummuka. Ya, wahai Mu'ad, semoga ibumu kehilangan dirimu. Artinya semoga engkau mati. Itu makna letterlaknya demikian. Sebagaimana di catatan kaki, artinya faqadatka ummuka, ibumu kehilangan dirimu. Artinya kamu mati. Wahadil kalimatu, dan kata-kata ini orang Arab mengucapkannya dan mereka tidak menginginkan maknanya. Dan nadhiruha, semisal itu adalah ucapan taribat yadaka. Yang artinya adalah miskin, kere. Demikian juga rahima anfuka. Yaitu artinya juga hina. Wa qauluhum, dan demikian juga ucapan orang Arab akra halqa. Nah, ini makna, maka orang Arab punya kata-kata yang makna zahirnya itu tidak diinginkan dan tidak dipahami dari orang yang mengucapkannya. Au masyaallah ayaku lalahu min dzalika, atau ucapan yang lainnya Allah kehendaki Nabi katakan. Wahal yakubu, tidakkah lungkup? Catatan kaki. Fihi, isi potongan hadis ini adalah mayoritas yang memasukkan manusia ke dalam neraka adalah ucapan lisannya. Lihat Jami Ulum wal Hikam. Wahal yakubu, tidakkah telungkup yang menelungkupkan manusia pada lubang hidungnya di neraka kecuali apa yang dikatakan oleh lisannya. Maka ini menunjukkan mengerikannya dosa lisan. Dan termasuk lisan adalah tulisan, chat WA, komentar di Facebook dan yang lainnya. Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut an syarrin. Siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, maka adalah berucap yang baik atau diam. Dan diam ansyarin dari ucapan yang jelek. Kulu khairan tarnamu, ucapkanlah yang baik, niscaya kalian beruntung. Waskutu ansyarin taslamu, diamlah dari kejelekan, niscaya kalian selamat. Dan di sini sahih karena dimasukkan oleh Syaikh Muqbil dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad. Dan Allah Ta'ala berfirman, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa saja yang melakukan khairan, kebaikan seberat dzarrah, yaitu sekecil apapun. Dzarrah makna asalnya adalah semut kecil. Ya rahu, dia akan melihat hasilnya di akhirat nanti. Dan barang siapa melakukan syaron, kejelekan sekecil apapun, seberat dzarrah sekalipun, ya rahu, dia akan melihatnya. Dan amal itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa syariat, tercakup di dalamnya ucapan. Maka ya'mal di sini termasuk siapa yang berkata-kata kebaikan, dia akan melihat buahnya, dan siapa yang berkata-kata kejelekan, dia akan melihat buahnya. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa qul i'malu, dan katakanlah sang Nabi, beramalah kalian, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah maka Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman akan melihat amal kalian. wa satratuna ila alimil ghaibi wa syahadah. Dan kalian semua akan dikembalikan kepada Allah, zat yang mengetahui hal yang gaib dan yang terlihat. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan Allah akan beritakan pada kalian semua yang kalian lakukan. Dan Umar bin Abdul Aziz rahimallahu taala, sebagaimana di kitab Jami' Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab, mengatakan man adda kalamahu min amalihi maka itu bukan nakola, mungkin kola kalamuhu illa fima ya'nihi. Siapa yang menghitung, menganggap dan meyakini ucapannya itu adalah bagian dari amal perbuatannya yang akan dimintai pertanggungjawaban, maka dia akan sedikit ngomong kecuali dalam hal-hal yang bermanfaat baginya. Fahani'an, maka selamat liman sawadat kitabahu bil khairi wal amal salihi. Maka selamat bagi siapa saja yang menghitamkan, yang memenuhi buku catatan amalnya dengan kebaikan dan amal soleh. Wabuksan dan celaka bagi orang yang memenuhi buku catatan amalnya bil kalamil farihi, dengan omong kosong dan perbuatan yang jelek. Allah Ta'ala berfirman, fa'amaman utia kitabu biyaminih, siapa yang diberi buku catatan amalnya melalui tangan kanannya, maka artinya dia fayaqulu, maka dia akan berkata dengan penuh bangga, ha umqra'u kitabiyah, ya ini bacalah, ha umu ikra'u kitabi, kitabiyah artinya kitabi, ya bacalah bukuku, bakalah bukuku, buku catatanku. Ya demikian dia sodorkan pada teman-temannya. Ya, ini lu lihat bukuku, buku bagus sekali isinya. Ini dolantusnya aku yakin, ani mulakin hisabiyah, sehingga aku akan berjumpa dengan perhitungan amalku. Fawafi isyati radiyah, maka orang tersebut dalam kehidupan yang menyenangkan. Fi jannatin aliyah, dalam surga yang tinggi. Kutufu hadaniyah, petian buah-buahnya, buah-buahnya itu untuk memetiknya adalah daniyah dekat. Kulu wasrabu, makalah dan minumlah. Hani ambima aslaftum fil ayamil khaliyah, dengan penuh nikmat disebabkan amal-amal yang telah kalian lakukan. Fil ayamil khaliyah, di hari-hari yang telah berlalu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa amaman utia kitabahu bishimalih, adapun orang yang diberi buku catatan amalnya dengan tangan kirinya, maka dia mengatakan, ya laitani, dosa andainya aku tidak diberi buku catatanku ini. Walan adrima hisabiyah, dan aku tidak mengetahui hisabku. Ya laitaha kanatil qadiyah, dosa andainya ini adalah kehancuran. Ma arna anni maliyah, hartaku tidaklah bermanfaat bagiku. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku itu binasa, tidak bisa bermanfaat untukku. Khuduhu faghullu, tangkaplah dia, kemudian belenggulah dia. Thummal jahima sallu, kemudian masukkanlah dia ke dalam neraka. Summa fil silatin, kemudian dalam rantai yang panjangnya 70 hasta. Fasluku, lewati innahu kana la yu'minu billahi yaumil azim, sehingga dia tidak beriman pada Allah zat yang maha agung, dan tidak mendorong orang lain untuk berbagi makanan dengan orang miskin. Maka tidak ada baginya pada hari ini, hahuna di sini, hamimun, teman dekat, tidak pula makanan kecuali dari rislin, yang tidaklah dimakan kecuali oleh para pendosa. Demikian di surat Al-Haqqah. Famin ayil fariqo ini, maka dari dua kelompok ini, manakah yang engkau inginkan engkau termasuk bagian darinya? La syakka, tidaklah diragukan bahasanya engkau wahai muslimah akan mengatakan, aku ingin supaya termasuk bagian dari penduduk surga. Oleh karena itu, Ya, maka jangan sampai lisanmu itu membawakmu fil mahalik dalam berbagai macam bencana. Ya, sebelum dilanjut kita lihat Al-Mukhtasar fi Tafsir untuk surat Al-Haqqah dari ayat 19 sampai 37. Ya, tampilkan. Ya, ya Al-Haqqah ayat 19. Adapun orang yang diberi buku catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia mengatakan karena gembira dan gembira, khudu ha'umu, itu dimaknai dengan khudu, ambillah. Ya, ikra'u kitab a'mali. Bacalah, wahai kawan, buku catatan amalku. Ya, demikian senangnya dia tontonkan buku catatan amalnya kepada kawan-kawannya. Nah, lanjut. Sesungguhnya aku alim tu, udhunan tu artinya aku yakin di dunia dan aku yakin bahasanya aku akan dibangkitkan dan berjumpa dengan balasan amalku. Hisabi dimaknai dengan balasan amal. Nah. Dan maka orang tersebut dalam kehidupan yang menyenangkan karena dia mendapatkan nikmat yang abadi. Nah, di surga yang tinggi tempatnya dan tinggi kedudukannya. Kutufu adaniyah, artinya buah-buah surga itu dekat bagi siapa saja yang mau memetiknya. Nah, dia dikatakan dalam bentuk memuliakan untuknya, silakan makan dan minum. Makalah dan minumlah dengan makan dan minum yang tidak ada gangguan padanya disebabkan amal-amal sholat yang telah kalian lakukan di masa yang lewat ketika di dunia. Nah, adapun orang yang diberi buku catatan amalnya dengan tangan kirinya, maka dia mengatakan karena demikian menyesal dosa andainya aku tidak diberi buku catatan amalku karena terdapat padanya amal-amal yang jelek yang mengharuskan aku mendapatkan siksaan. Nah, dan dosa andainya aku tidak mengetahui ayusya'in yakunu hisabi, seperti apakah perhitungan amal untukku. Dosa andainya kematian yang aku telah rasakan adalah kematian yang aku tidak akan dibangkitkan setelah itu sama sekali. Itu yang dimaksud Al-Qadiyah, yaitu kematian yang tidak akan dibangkitkan. Dan hartaku tidaklah bisa mencegah dariku siksaan Allah sedikit pun. Sultani di sini maknanya hujah. Sebagian ulama memaknai sultan di sini ya, kekuasaan, jabatan dan pangkat. Robat ani hujjati, hujahku hilang dariku. Wama kuntu a'tamiduhu alaih, dan demikian juga sesuatu yang aku pegangi semasa hidup berupa kekuatan dan pangkat. Berarti di sini sultani dimaknai dengan dua-duanya, hujah sekaligus pangkat dan kedudukan. Nah, maka dikatakan padanya, tangkap dia wahai para malaikat dan kumpulkan tangannya ke leher. Fahulluh dimaknai dengan dibelenggu, diikat. Namun dalam keadaan tangan dikumpulkan dulu di leher. Tangan ditaruh di belakang kemudian diikat. Nah. Kemudian masukkanlah ke dalam neraka supaya dia merasakan panasnya. Nah. Kemudian kita lihat faslukuh diartikan dengan masukkan dia. Kemudian masukkanlah dia dalam rantai yang panjangnya 70 hasta. Nah, Dulu dia tidak beriman kepada Allah Zat yang Maha Agung. Dan tidak memotivasi orang lain untuk berbagi makanan dengan orang miskin. Maka tidak ada baginya pada hari kiamat, hamim maknanya kerabat, yang membelanya dari azab Allah. Lanjut. Dan tidak ada baginya makanan kecuali perahan badan penghuni neraka, yaitu nanah penghuni neraka. Dan tidaklah makan makanan itu kecuali para pendosa dan pelaku maksiat. Sampai di situ. Kemudian kita kembali ke nasihatil linisa. Ini catatan penting, dan amal itu tercatat tidaklah berarti kalau amal itu tidak dicatat maka Allah tidak mengetahuinya. Karena Allah Ta'ala la takhfa 'alaihi khafiyah. Tidak ada yang tidak Allah ketahui. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, di sisi Allah kunci-kunci hal yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan semua daun yang jatuh, kecuali Allah pasti mengetahuinya. Tidak pula satu biji di kegelapan bumi, tidak pula yang basah, tidak pula yang kering, kecuali tercatat dalam kitab yang menjelaskan semuanya, yaitu Lauhil Mahfuz. Sehingga perlu disadari bahwasanya fungsi pencatatan amal adalah supaya ablak lebih maksimal untuk menegakkan hujah pada manusia. Ya, demikian yang kita baca, kita telah dalam kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Atau sebelumnya ada ini ya, pertanyaan masalah pertanyaan bagaimana hukum nyanyian yang tidak menggunakan alat musik seperti syair yang digunakan untuk pembelajaran anak-anak di TK. Kalau nyanyian tanpa alat musik, ulama berselisih pendapat, ada tiga pendapat dalam masalah ini. Ada yang tetap mengharamkan, ada yang membolehkan, dan ada yang memakruhkan. Dan pendapat yang lebih saya condongi dalam masalah ini, nyanyian tanpa alat musik, ketika kemudian nadanya itu tidak mengikuti nadanya orang fasik, dangdut atau yang lain, hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh, sehingga termasuk nyanyian untuk TK, asalkan maknanya, kontennya itu baik atau bahkan positif, asalkan nadanya itu bukan nada-nada yang biasa dipakai oleh orang fasik, hukumnya diperbolehkan. Ya, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.